Sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan sofa atau sofu di halaman 71 yang lewat, sofa maknanya adalah sodaqahu al-ikhfaq wal-mawajjah, adalah persaudaraan dan rasa cinta yang tulus, yang murni. Anifah alladhi sofu bihi al-kufar, atau di garis bawahnya wakilah aratu anna hadha salafan fi dunya fa inna daulata in kanat lin nabi sallallahu alaihi wasallam amanu bi mutaba'atihi wa in kana al-kufar faqad aminuhum bi musafatihim. Sofatihim, persaudaraan dan rasa cinta yang tulus. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa qad yaqulu ahaduhuma bima huwa akhassu minhu ka qawlihi wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al-haqqa wan-nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan terkadang salah satu dari keduanya, yaitu kerusakan atau kebaikan, sholat, fasad atau sholat, digandeng dengan sesuatu yang lebih khusus. Wa idza tawalla, dan jika dia berpaling, sa'atul ardi, dia berupaya di muka bumi, liyufsida fiha, dia berjalan di muka bumi, liyufsida fiha, untuk merusak muka bumi. Ini ada pesan, pesan yang disambung dengan wahyulikal hak sawal dan selah, dan menghancurkan al-haqa ladang, itu tanaman-tanaman wanatlah dan keturunan, maksudnya binatang. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Mungkin di sini al-fasad disambung dengan yuhlikul harta wan nasla, dan keduanya adalah fasad yang lebih khusus, karena fasad yufsida fiha itu mencakup menghancurkan tertumbuhan dan merusak hewan. Maka fasad jika disambung dengan semacam ini qila, maka ada yang menjelaskan maknanya adalah kekafiran, dan ada yang menafsirkan penafsiran yang kedua adalah kezaliman. Wakilah kumasuhi, dan dua-duanya adalah benar. Maka fasad di sini adalah kekafiran, dan semua kekafiran adalah kezaliman. Itulah kampung akhirat, kami jadikan kampung akhirat untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan. Fil ardi di muka bumi, wala fasadan, tidak pula ingin merusak di muka bumi. Di tempat yang lain Syekhul Islam menjelaskan ayat ini dengan mengatakan bahasanya manusia itu ada empat macam. Dilihat dari dua sifat ini, ada orang yang tidak menginginkan kesombongan, tidak pula kerusakan. Jadi manusia yang terbaik, dan Allah katakan itulah orang yang berhak untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Kemudian ada orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi, ketinggian di muka bumi, akan tetapi menginginkan kerusakan. Contohnya adalah perampok, begal, pencuri. Mereka ingin merusak di muka bumi, menginginkan kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak menginginkan kesombongan, tidak mau jadi penguasa. Cuma sekedar merampok, dapat uang tidak seberapa, ya itu yang diinginkan. Dia tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, namun menginginkan kerusakan. Ada lagi orang yang tidak menginginkan kerusakan, namun dia menginginkan ketinggian di muka bumi. Apa contohnya? Dia tidak ingin merusak muka bumi, akan tapi dia ingin dia diagung-agungkan, dia dipuja-puja orang. Orang pada kagum padanya, namun dia tidak punya keinginan untuk merusak. Tentang syi'an maknanya di tafsir jalan lain firqan fi khidmatihi, dia jadikan penduduk Mesir terdiri dari berbagai kelompok yang semuanya bertugas melayaninya. Ada kelompok ini bertugas melayani itu, ada kelompok B tugasnya pelayanan itu, dan seterusnya. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang merusak di muka bumi dengan melakukan pembunuhan dan yang lainnya, bahkan dosa. dosa yang lebih besar daripada pembunuhan, yaitu kemusyrikan dan kekafiran. Qala ta'ala dan Allah berfirman, min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil. Oleh karena itu maka kami wajibkan atas bani Israil, anna man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang membunuh satu jiwa bighairi nafsin, bukan karena pisau, bukan karena nyawa, dibalas nyawa. Mengqatala nafsan bighairi nafsin, membunuh tanpa alasan yang benar, bukan karena pisau. Al-fasad dan fil ardi, bukan pula karena merusak di muka bumi. Faka'an nama qatalan nasu jami'ah, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Maksud kerusakan di muka bumi di tafsir sila lain, kekafiran, zina, merampok dan yang lainnya. Maka orang kafir boleh dibunuh karena dia membuat rusak di muka bumi. Orang yang berzina, zina maksud, dibunuh, jadi dia merusak di muka bumi. Perampok juga demikian, dengan rincian untuk masalah perampok. Maka anak makotalan nasa jenia, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Kenapa orang yang membunuh tanpa alasan yang benar dikatakan seakan-akan dia membunuh nyawa semua manusia? Jawabannya adalah karena jika orang itu telah berani membunuh satu nyawa, maka dia akan mudah dan enteng untuk membunuh yang lainnya. Karena jika dia telah sekali saja menjadi pembunuh, maka membunuh itu adalah satu hal yang kuat menurutnya, satu hal yang ringan dan tidak berat. Maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia, karena nyawa seluruh manusia dianggap murah dan tidak masalah. Waqatul nafsi al-awwal min jumlatil fasadi, lakin al-haqqa fi qatli wal maqtuli wa fi riddati wal muharabati wal zina al-haqqu fiha lil mu'minati, wa li hadha yuqalu huwa haqqullahi wa li hadha la yufa an hadha kam yufa an al-awwali li anna fasadahu 'ammun. Di sini antara membunuh mangkotan nafsan dengan nafsan atau fasadin, membunuh itu juga termasuk bagian dari fasad. Maka di sini fasad itu diatofkan dengan sesuatu yang lebih khusus. Fasad umum termasuk fasad, termasuk merusak adalah melakukan pembandingan dan pembunuhan. Dia adalah bagian dari fasad. Apa perlu nafsi, maka membunuh jiwa al-awwal yang disebutkan pertama kali, mangkotala nafs dan jiwa nafsin min jumlatil fasad, adalah bagian dari fasad. Akan tetapi hak dalam masalah pembunuhan itu di tangan waliul maqtul, di tangan keluarga korban. Wafirin jati wal muharabati, sedangkan kemurtatan wal muharabah dan perampokan wal zina dan zina, sama persis dengan tafsir jala lain ya. Fasadin diartikan dengan kemurtatan, muharabah perampokan dan zina. Al-haqqu fiha, maka yang punya hak dalam masalah ini adalah umumun nas, keseluruhan manusia. Oleh karena itu dikatakan yang punya hak dalam masalah kemurtatan, perampokan dan perzinaan Alhamdulillah. Oleh karena itu maka tidak dimaafkan, tidak dimaafkan. Maka tidak bisa hukuman untuk perampok itu gugur dikarenakan yang dirampok memaafkan. Tidak bisa hukuman zina itu hilang gara-gara suami si perempuan itu memaafkan orang yang berzina dengan istrinya. Walihada liyufa anhal, maka tidak ada maaf yang menggugurkan hukuman. Kama yufa anil awali, namun kalau yang pertama yaitu kasus pembunuhan biasa bisa dimaafkan oleh keluarga, keluarga korban. Keluarga korban memaafkan, tidak minta kisah, minta dia tidak apa-apa. Atau tidak minta kisah, tidak minta dia juga boleh juga. Lianna fasadu amun, kenapa kemurtadan, perampokan dan perzinahan itu tidak bisa dimaafkan sebagaimana pembunuhan? Karena kerusakan yang timbul karena perbuatan ini bersifat merata. Nah, tentang masalah perampokan tadi kita singgung ada rincian tentang bentuk hukumannya. Rinciannya ada di Al-Maidah 33. Innama jazaa'ul ladzina yuhaaribuna Allaha wa rasulahu. Ini balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud memerangi Allah dan Rasulnya adalah perampok. Sehingga dosa perbuatan perampok itu dalam fikih Islam disebut dengan al-muharabah. Wa'ana fil ardi fasada, dan berjalan di muka bumi menebar kerusakan. Kita berjalan maknanya adalah dengan menghadang di jalan. Inilah perbuatan perampok. Maka perampok itu ayyul qatalu, balasan yang benar dibunuh. Aisyallahu atau disalib atau ketaatan ibadah sulhum insilabe atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan berselisih tangan kanan dengan kaki kiri. Aisyallahu minal ardh atau dibuang dari muka bumi dari daerahnya diasingkan. Dan kalau kemudian di dunia itulah kehinaan untuk mereka di dunia. Walau mungkin akhirat di azab dan alim, dan menurut mereka di akhirat siksaan yang besar. Nah, tetap perjalanan yang dijelaskan urutan di sini adalah urutan keadaan. Maka perampok itu dibunuh jika dia menghadang di jalan dan cuma bunuh orang dan tidak mengambil hartanya. Jika cuma bunuh orang saja, tidak ambil harta. Disalib untuk orang yang membunuh plus mengambil harta yang dibunuh. Dipotong dengan berselisih tangan kanan dengan kaki kiri untuk orang yang mengambil harta dan tidak membunuh. Cuma nyegat untuk minta duitnya dan tidak membunuh orangnya, ngumpat. Maka preman yang ngumpat dan misalnya hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan berselisih. Wanabiu, sedangkan pengusiran, pembuangan itu adalah untuk orang yang membuat ketakutan saja. Di jalan umum, tempat orang berlalu-lalang, kemudian dia menakut-nakuti dengan senjata. Terus orang pada lari bubar, dia tidak bermaksud. Maka orang yang biasa kemudian pada lari dan bubar tanpa ada niatan untuk membunuh, dia bergembira sekali. Maka ini hukumannya adalah an-nabiyu. Inilah penafsiran Ibnu Abbas dan inilah yang jadi pejabat Dan pendapat yang paling kuat di pendapat Imam Syafi'i mengatakan anna talba salasan ka'dal qatli. Bahasanya penyalipan itu adalah selama 3 hari setelah dibunuh. Dibunuh dan disalib, dipasang di kayu salib di tengah alun-alun sehingga dilihat oleh banyak orang selama 3 hari. Wakilah dan pendapat yang kedua dari Imam Syafi'i, penyalipan itu kebelahu kolilai, adalah sebelum dibunuh, tak lama sebelum dibunuh, disalib dulu. Disalib dulu, lalu setelah itu dibunuh. Kemudian di tafsir selain dikatakan, dan dikiaskan dengan an-nafyu, hukuman yang semisal dengan an-nafyu minal habsi wa ghairihi, yaitu penjara atau semisalnya. Maka gimana an-nafyu sekarang? Kalau sekarang orang diusir malah masih jalan-jalan. Diusir, gua nggak boleh ditanya juga, nggak boleh dijawab, terutama di pedalaman Irian. Sebagian orang tidak masalah. Maka termasuk dikiaskan dengan an-nabiyu, yang arti asalnya adalah dibuang ya, di tempat yang berbeda dengan daerah kelahirannya, karena sekarangnya termasuk dengan an-nabiyu adalah al-habsu ya, di penjara, ditahan di penjara. Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan qila dikatakan sababu nuzuli hadzal ayati al-Quraniyuna alladziina qattu wa qatalu wa akhadhu al-mala wa qila sababu nasun mu'ahaduna nafadul ahda wa harab wa qila al-musyrikuna. Faqat qawana fi al-muttaqin wa naqdi al-ahdi al-muharibina. Wa jumhur salaf wal salaf ala annaha tatanawalu qutta'at tariqi min al-muslimin. Wal ayatu tatanawalu dhalika kullahu wa li hadha kana man dafa qabla al-qudrati 'alayhi min jami'i ha'ula'i fa innahu yasqutu 'anhu haqqullahi ta'ala. Tentang sebab nuzul ayat ini, maka di beberapa penjelasan ada yang mengatakan sebab nuzul ayatnya adalah al-Quraniyun yang murtad, membunuh dan mengambil harta. Quraniyun adalah cerita ada beberapa orang yang datang ke kota Madinah dan mengatakan kalau dia masuk Islam. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dan dia jadilah penduduk Madinah. Akan tetapi udara di kota Madinah ini tidak cocok untuk orang ini, sehingga akhirnya orang ini sakit. Beberapa orang ini sakit. Setelah sakit, Nabi perintahkan dia, pergilah kamu ke pinggiran kota Madinah. Di sana ada padang gembalaan hewan-hewan zakat, ada unta-unta zakat. Minumlah kamu susu unta dan air kencing unta. Jadi perintahkan mereka Uraniyun ini untuk minum air susu unta dan air kencing unta. Datanglah mereka, mereka mengikuti apa yang disarankan, minum susu unta dan air kencing unta. Akhirnya dengan izin Allah mereka ini sembuh. Setelah mereka sembuh, mereka murtad. Mereka bunuh penggembala unta zakat, kemudian mereka bawa semua unta zakat. Maka unta-unta ini mereka bawa, kemudian Nabi mengejarnya. Tentu gampang ngejarnya, karena bawa unta. Coba kalau untanya dinaikkan, mungkin lain lagi. Untanya jangan digiring, dikejar pakai kuda ya. Jelas sangat-sangat mudah. Hanya orang itu ditangkap, kemudian Nabi hukum, Nabi salib orangnya ini, ya, kemudian Nabi congkel matanya, ya, sebagai hukuman untuk orang ini. Ini kisah orang-orang ini disebut, mereka ini disebut dalam istilah para ulama Quraniyun. Maka dia menjelaskan bahasanya ayat yang turun adalah berkaitan dengan Quraniyun yang mereka murtad setelah sembuh, membunuh, yaitu membunuh pengembala unta zakat wa aqdul mal dan mengambil harta, yaitu harta zakat, yaitu unta-unta zakat. Wakil dan ada yang mengatakan sebab munculnya adalah sekelompok manusia orang kafir yang mu'ahad terhadap perjanjian dengan Nabi. Mereka membatalkan perjanjian, wahabu dan merampok. Wakil dan ada yang mengatakan sebab munculnya adalah orang-orang musyrik. Maka di sini kurina kata-kata fasad wa yas'una fil ardi fasadan ini digandengkan fil murtadin dengan orang-orang murtad dan orang-orang yang membatalkan perjanjian al-muharibin, yaitu orang-orang yang merampok. Jumhur salaf dan salaf mengatakan bahwasanya ayat ini terkenal mencakup perampok dari kalangan kaum muslimin. Ada orang Islam yang jadi perampok, maka berat untuk mendapatkan hukuman surat Al-Maidah ayat 33. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya boleh jadi seorang itu muslim dan dia boleh dibunuh dalam hukum Islam. Maka adanya hukum bunuh itu tidak melazimkan, tidak mengharuskan kalau yang dibunuh itu kafir. Adanya hukum bunuh untuk sebagian tindakan kejahatan itu tidak mengharuskan bahwasanya orang yang dihukum bunuh adalah orang-orang kafir. Maka semua orang kafir dalam artian orang kafir yang halal dan yang bukan zimmi boleh dibunuh. Namun tidak setiap orang yang dibunuh itu orang kafir. Itu juga kesimpulan sekulis Islam Ibnu Zimmi. Semua orang yang kafir boleh dibunuh. Tentu maksudnya orang kafir yang halal dan. Namun tidak semua orang yang dibunuh itu orang kafir. Boleh jadi dia perampok muslim atau pezina muslim. Ayat yang terkenal zalika kullahu, padahal ayat ini mencakup itu semua, mencakup perampok ya, dan mukhtadi. Walihada, oleh karena itu orang yang bertobat sebelum berhasil ditangkap dari semua mereka ini gugur dari mereka hak Allah. Itu kelanjutan ayat, yaitu 34. Allah katakan ilallah dinatar, kecuali orang-orang yang bertobat mengkabli antak taktiru alihim sebelum kau berhasil menangkap mereka. Maka ketelah bahasanya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Itu ya, mereka tidak berhak untuk mendapatkan hukuman jika beban yang belum ditangkap. Namun jika beban yang telah ditangkap, dia tetap dihukum. Perampok jika dia bertobat sebelum berhasil ditangkap, setelah pada saat tertangkap dia sudah tobat, maka hukuman perampok itu gugur. Namun jika dia bertobatnya setelah tertangkap, maka hukuman perampok sebagai perampok tidak gugur. Wa kadzalika kullu na'as sholat wal islam bil imani fi mawadhi'a katsiratin. Demikian juga istilah sholat dan islah, kebaikan dan perbaikan, digandengkan dengan iman di banyak tempat. Innallazina amanu wa 'amilu shalihat, ini orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka siapa yang beriman dan memperbaiki diri, maka tidak ada ketakutan untuk mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Dan wa ma'lumun anna al-iman afdalul islahi wa afdalul amali salihi, kama ja'a fil hadithi sahihi anna qila ya Rasulullah ayu al-a'mali afdalu, qad imanun billah. Wa qala ta'ala wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila saliha thumma ihtada, qad illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhuluna al-jannah illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Wa qala fil qadfi illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa innallahu ghafurur. Wa qala fil sarqi faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa innallahu yatubu alayh. Wa qala wal ladzani yatiyanihi minkum fa'aruhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Wa ma'lumun dan satu hal yang ma'lum bahwa iman adalah perbaikan yang paling afdal. Dan iman adalah amal sholat yang paling afdal. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih, ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Maka Rasulullah mengatakan iman kepada Allah. Dan Allah berfirman, dan sungguh aku adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat, beriman, beramal sholat, kemudian ihtadah, mendapatkan petunjuk. Waqal, dan Allah berfirman, ila man taba wa amana, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga. Di ayat yang lain Allah mengatakan, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal dengan amal yang saleh, maka mereka-mereka itu Allah akan ganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Kejelekannya dihapus dan diganti dengan kebaikan semisal kejelekannya. Maka ada orang yang punya kemaksiatan sebesar gunung, dia bertobat, maka kemaksiatan dan dosa sebesar gunung ini hapus dan diganti dengan pahala sebesar gunung. Wa qala fil qadfi, dan Allah berfirman tentang masalah qadha, itu tuhan zina. Maka orang yang menuduh tuduhan zina itu dicambuk 80 kali illa alladzina tabu min ba'di dzalika, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tentang pencuri, Allah berfirman, maka siapa yang bertobat min ba'di dzulmihi setelah kezaliman yang dia lakukan dan memperbaiki diri, maka Allah pasti menerima tobatnya. Walladzani yasyanihu minkum fa'aluhuma. Ayat ini berbicara tentang hukum yang sudah mansukh. Walladzani, dan dua orang yaktianiha yang melakukan perbuatan keji, boleh jadi zina, boleh jadi liwat. Minkum, diantara kalian para laki-laki, maka hukumannya dulu fa'aluhuma, maka sakitilah, ganggulah keduanya, cacimakilah di tempat-tempat umum, wasdok binian, pukuli pakai sandal. Sandal karet tidak apa-apa. Kalau sandal taklek apa? Sandal kayu apa? Taklek. Fa'intah, jika keduanya bertobat dan perbuatan keji, wa aslahat, dan memperbaiki amal, fa'aridu anhuma, maka berpalinglah dari keduanya. Jangan sakiti keduanya. Innallaha kana tawwaban, ya Allah menerima tobat orang-orang yang bertobat, lebih maha penyayang kepada orang-orang yang bertobat. Kita sedalam yang disampaikan, ayat ini mansukh dengan hukuman had jika yang dimaksudkan oleh ayat adalah zina. Kayatiani hal ini kita maknai hal yang adalah zina, maka mansukh dengan hukuman had untuk orang yang berbuat zina, boleh jadi 100 kali jambok atau aja. Jika hal dalam ayat ini kita maknai fahisyahnya, kita maknai dengan liwat, maka demikian juga pasal jalanan dikatakan demikian juga yaitu mansukh jika yang dimaksud dengan hal fahisyah dalam ayat tersebut adalah humu. Menurut Syafi'i, menurut Syafi'i hukumnya mansukh, hukuman liwat dengan cuma dicaci maki dan dipukuli pakai sendal itu mansukh. Menurut Imam Syafi'i maka hukuman liwat dalam bentuk dalam bagaimana dalam ayat ini mansukh. Lakinan maf'ul bi, akan tapi dalam liwat, dalam humu untuk objek, untuk yang diperlakukan seperti perempuan, itu tidak dirajam menurut Imam Syafi'i meskipun dia muhsan. Namun untuk maf'ul bi maka dicambuk dan diasingkan. Sedangkan untuk fa'ilnya itu yang dibunuh. Kalau Al-Imam Syafi'i fa'ilnya itu dibunuh, maf'ul bihnya tidak dibunuh. Yang berlaku sebagai laki-laki itu yang dibunuh, sedangkan yang menjadi objek maka tidak dirajam meskipun mongkot, cuma dicambuk dan diasingkan. Atau kalau sekarang ya di penjara. Akan tetapi terdapat hadis yang diatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man wajadtum fa'alu fa'ala ma fa'ala qaumul Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Siapa saja yang kalian jumpai melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah fa'il dan bunuhlah maf'ulnya. Kemudian di tafsir jalan lain itu disampaikan wa iradatu liwat adha, dan ha di situ itu yang lebih kuat kalau dimaknai liwat. Fahisyah dalam ha di sini itu lebih dekat kalau dimaknai liwat daripada jika dimaknai zina. Bidalil tasnya domir dengan alasan domirnya dua dan duanya untuk laki-laki. Walladani, dan dua orang laki-laki. Sedangkan pendapat yang pertama yang mengatakan yang dimaksud adalah zina, maka al-ladhani di sini maknanya adalah az-zani mazaniya. Satu pasangan zina yang laki-laki dan perempuannya. Lama dan lalu sanadan. Bidzalika aqada Ahmad fi tawbati da'i ila al-fi'ati annahu yu'ajjal sanatan kama ajjal Umar Safiha ibn Akhari. Oleh karena itu, para ahli fikih mensyaratkan dalam salah satu dari dua pendapat ahli fikih tentang diterimanya persaksian mantan qadhi, mantan orang yang menuntut qadha, melakukan qadha tuduhan zina. Sebelumnya, maka orang yang melakukan qadha kemudian bertobat, ulama berselisih pendapat persaksiannya diterima atau tidak. Sebagian ulama mengatakan meskipun sudah tobat, orang yang pernah melakukan qadha persaksiannya tidak diterima. Dan pendapat yang kedua mengatakan persaksiannya kalau sudah tobat persaksiannya diterima. Nah, ulama yang mengatakan kalau sudah tobat persaksian qadhib itu diterima, mereka membuat persyaratan. Persyaratannya apa? An yusliha. Hendaknya si qadhib ini adalah orang yang memperbaiki amalnya. Wakadar dan mereka memberikan tolak ukur perbaikan amal tersebut dilakukan selama 1 tahun. Maka selama 1 tahun dipantau. Selama 1 tahun dipantau apakah dia melakukan perbaikan amal atau tidak. Dia mengatakan saya telah bertobat. Ini belum diterima kesaksiannya. Kalau dia menyatakan kalau dia bertobat, maka dilihat selama jangka waktu 1 tahun. Selama 1 tahun ini dia adalah orang yang nampak memperbaiki diri, rajin ke masjid, rajin sholat, yang lainnya, rajin ikut pengajian. Selama 1 tahun terbukti dia adalah orang yang memperbaiki diri. Nah, pada saat itu, baru setelah itu persaksiannya diterima. Kenapa 1 tahun? Apa dalilnya? Apa dalil 1 tahun? Kama fa'ala Umar, bagaimana apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar terhadap seorang bernama Sabiq bin Asal. Nah, Sabiq bin Asal ini adalah orang di masa Khalifah Umar bin Khattab yang suka bertanya-tanya tentang ayat Al-Fatihah. Suka bertanya-tanya tentang makna ayat, nah, namun bukan untuk mencari tafsirnya, namun cuma untuk mentabrakkannya dengan ayat yang lain sehingga maknanya jadi tidak jelas karena subhat-subhat yang dia lontarkan. Lama ajlahu sanatan, di mana asal Umar ini mengusirnya selama 1 tahun. Mungkin yang dimaksud mengusirnya, kisah asal ini, Sabiq ini diceritakan oleh Syadidi Al-Ihsan, dan Umar memberikan hukuman kepada Sabiq ini dengan kepalanya dipukul pakai pelepah kurma. Paling pukul pakai selempak kurma. Dan dia adalah orang Basrah, datang ke Madinah dan diberi hukuman semacam ini. Dan Khalifah Umar memberikan pesan, dia diminta orang ini untuk pulang ke Basrah, dan Khalifah memberikan memberikan perintah untuk tidak boleh ada seorang pun yang mengajak dia bicara, dan tidak boleh ada seorang pun yang menemani dia duduk. Nah, itu mungkin yang dimaksud dengan adilah. Nah, Umar memerintahkan kama fa'ala Umar sebagaimana dilakukan oleh Umar terhadap Sabiq bin Asal, di mana Khalifah Umar memerintahkan beko selama 1 tahun untuk Sabiq bin Asal. ketika dia ada orang duduk-duduk, sopir datang maka bubar. Karena tidak boleh ada orang yang duduk. Perintah khalifah tidak boleh ada satu orang pun yang menemani dia duduk. Kalau dia mau duduk, biarkan dia duduk sendiri. Tidak boleh ada yang menemani. Meskipun tidak bicara, tidak boleh ada yang bicara dan tidak boleh ada yang menemani duduk. Ini perintah khalifah. Dan ini selama setahun. Tentu satu hal yang sangat-sangat menyiksa. Satu kota nampaknya ramai tapi sepi, sepi tapi ramai. Kayaknya ramai, namun sepi untuk sopir. Tidak ada yang bicara, ubah saja tidak ada yang bicara, kanan kirinya tidak ada yang mau bicara, tidak ada yang mau mengucap senyum. Itu hanya bisa duduk sendiri, apa-apa sendiri. Namun hukuman Khalifah Umar bin Khattab ini sangat manfaat untuk sopir. Ayatnya dia kapok, kemudian ketika zaman Khawarij muncul, sopir ini diajak oleh orang-orang Khawarij untuk bergabung bersama mereka ke jabatan sopir. Kurang lebih dia mengatakan nafa'ani rajul salih. Orang yang salah yaitu Umar bin Khattab telah memberi manfaat kepada diriku yang menolak untuk bergabung dengan Khawarij. Membidalika Abu Ahmad di Tawbah Tidai demikian, dan dengan satu tahun ini Abu Ahmad, Imam Ahmad mengambil pendapat tentang tobatnya orang yang mendakwahkan kebid'ahan. Jika saya mengatakan saya bertobat dari bid'ah yang saya dakwahkan, maka yu'adzal sanatan, diberi tempo selama satu tahun. Bukan ini berarti bukan adzalah, namun kama adzala Umar Sabiha ibn Asarin. Bagaimana Umar telah memberi batas waktu Sofir bin Asal untuk memperbaiki diri selama satu tahun. Maka orang yang mendapatkan bid'ah itu bisa dihukum, boleh jadi hukuman, bahkan sampai hukuman mati. Nah, orang yang mendapatkan bid'ahnya dan dia mengatakan bertobat, maka pernyataannya diterima dan ditunggu selama satu tahun. Dia boleh jadi misalnya dikatakan dia dihukum dengan hukuman mati, namun dengan masa percobaan satu tahun. Itu istilah Quran yang menipu banyak masyarakat. Si A dihukum sekian tahun dengan masa percobaan 6 bulan. Maksudnya apa? Hukuman itu baru diterapkan jika selama masa 6 bulan diawasi itu dia melakukan pelanggaran. Kalau selama 6 bulan diawasi itu tidak melakukan pelanggaran, tidak jadi hukumannya. Maka orang-orang awam mengira, wah, Allah ini bagus sekali nih. Ini diputus penjara sekian. Namun ada subsidiar 3 bulan. Tidak jadi itu. Ada subsidiar 3 bulan, ada masa percobaan 3 bulan, artinya selama 3 bulan itu tidak bikin masalah, hukumannya tidak jadi hukum. Maka boleh jadi rakyat, wah ini penegakan hukum yang bagus. Maka tentunya subsidiar semua. Artinya tidak dihukum jika selama masa pemantauan itu tidak bikin kelakuan aneh-aneh. Ya dah, kalau sudah tahu enggak akan hukum kalau dalam jangka waktu tertentu jika enggak aneh-aneh, ya masa berani aneh-aneh. Sudah selama 6 bulan enggak aneh-aneh. sehingga setelah 6 bulan terakhir kah hukuman yang kemarin dijatuhkan oleh pengadilan? Tidak jadi. Nah ini jika ada orang yang mendakwakan mendakwakan kebid'ahan, maka misalnya kita katakan dihukum mati subsidiar 1 tahun dalam masa pengawasan selama 1 tahun. Dan pasal berikutnya, fa'inkila nazum iramin tanahu idalalatullah bisir itlaki wa taqidi fi kalamillahi wa rasulihi wa kalamikuli ahadin bayinin zahirin lain sinusah rohmu. Lakin nakulu dalalatullah bisir iman, dalalatullah bisir imani alal a'mali majazun. Faqawlu sallallahu alaihi wasallam al-iman bin wa Situna awfitun wa sabauna syubhatan a'la haqaw la ilaha illallah wa adna ha'immatatul adha'an yatarih majazun. Wa qawlu al-iman antuk minna billahi wa malaikati wa kutubi wa rasulihi ila akhirihi haqiqatun. Wa hadha umdatul murdiati wal jahmiati wal qaramiati wa kulu man lam yudkhil al-imana fi ismil imani. Nahnu nujibu bijawabihi ahaduhuma kalamun amun fi lafdhil haqiqati wal majazi wa tsani ma yaqtatu bihadzal mawdi'i fa bi taqdiri an ayyakuna ahaduhuma majazan ma huwa al haqiqatu min dhalika min al majaz hal haqiqatu wal mutlaqu aw al qayyadu aw kilahuma haqiqatun hatta yuqa anna lafdhal imani idza utliqa ala ma la yu'malu. Jika ada yang orang yang mengatakan bahwasanya apa yang telah disebutkan tentang variasi makna lafaz ketika disebut sendirian dan ketika bergandeng dengan yang lain, ini pembahasan Syekhul Islam yang telah kita baca, kalau makna kata itu berbeda ketika disebut sendirian atau bergandeng dengan yang lain. Dalam firman Allah dan sabda Rasulnya dan perkataan setiap orang ada yang jelas, zahir jelas, tidak mungkin kita untuk menolaknya. Akan tetapi namun kami katakan makna lafaz iman mencakup amal itu majaz. Penggunaan kata-kata iman dan dengan tercakup di dalamnya amal itu majaz. Karena makna yang hakik untuk iman sekedar percaya. Sedangkan masuknya amal badan ke dalam lafaz iman itu majaz. Sehingga sabda Nabi iman itu adalah 60 sekian atau 70 sekian jabang. Yang paling tinggi jabang la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka iman di sini adalah majaz. Sedangkan sabda Nabi iman adalah kabul iman, yaitu yakin, percaya dengan Allah, malaikat, kitab dan rasul dan seterusnya. Ya, maka iman di sini maknanya adalah tasdir. Ini adalah hakiki. Inilah pegangan murjiah, jamiah, karamiah dan semua aliran yang tidak memasukkan amal badan ke dalam iman. Andalan mereka lah kata-kata iman ketika itu di tercakup amal badan, maka iman di situ iman majaz. Kata-kata iman ketika itu hanya mencakup percaya, maka itu makna hakiki. Ini pegangan semua sekte, semua aliran yang mengatakan kalau amal badan bukan bagian dari iman. Maka jawaban kami ada 2 jawaban. Yang pertama adalah pembicaraan yang bersifat umum tentang hakikat dan majaz. Adakah majaz dalam bahasa Arab? Maka nanti kita akan baca keterangan Ibnu Taimiyah yang panjang lebar, yang intinya tidak ada majaz dalam bahasa Arab. kita singgung dan telah kita baca ketika kita baca ma'alim usul fikih. Masalah yang kedua adalah jawaban khusus untuk bihadzal mawdhi, untuk topik ini, yaitu topik iman. Fabitak yang maka seandainya kita andaikan salah satunya adalah majaz, maka kita katakan ma wal haqiqah min dalika minan majaz. Maka apa yang hakiki dari majaz yang itu? Apakah hakiki itu adalah ketika dia mutlak, ataukah ketika mukhayyal, ataukah dua-duanya adalah hakiki? Sehingga diketahui bahasanya lafaz iman, istilah iman jika disebut sendirian itu ditafsirkan dengan tafsiran apa? Kemudian di paragraf berikutnya Syekhul Islam akan membahas dengan pembahasan panjang lebar luas keliling tentang majaz yang intinya nanti akan saya sampaikan bahasanya tidak ada majaz dalam Al-Quran dan tidak ada majaz dalam bahasa Arab. Yang disebut majaz itu nanti dalam menurut Syekhul Islam sebutannya adalah uslubul Arab. Sehingga oleh karena itu bagaimana di ma'alim disampaikan, disimpulkan bahasanya perbedaan ulama ahlu sunnah tentang masalah ini. Namun ingat, jika sesama ulama ahlu sunnah yang menerima majaz ataupun tidak menerima majaz adalah perbedaan yang lafzi. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.